Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang video potongan akun, ada saya lihat di Instagram saya, Buya Yahya mengatakan Maulid Nabi tidak ada dalilnya. Sementara kita ketahui selama ini Buya Yahya itu adalah pembela Maulid Nabi, pembela Sunnah Jamaah, pembela Imam kita. Loh, kok kontroversi? Makanya Buya itu pernah dalam satu ceramahnya, mungkin anak-anak tahu, Buya selalu menyarankan apapun berita tentang Buya harus kembali kepada channel resmi Buya. Kalau video ya kembali ke Al-Bahjah TV yang udah 1 juta subscriber itu ya. Lalu kalau fanpage ya tentu punya Buya resmi atau semua media resmi Al-Bahjah, termasuklah video itu. Itu kan di Instagram. Instagram itu kan hanya satu menit. Buya itu kalau menjawab pertanyaan enggak pernah 1 menit. Belum ada sih, minimal 3 menit, 4 menit, rata-rata 7 menit, 10 menit. Coba Ibu lihat di YouTube itu. Buya Yahya menjawab, rata-rata 9 menit, 10 menit. Beda sama Ustaz Somad. Ustaz Somad langsung. Apa Buya? Halal, haram. Karena beliau enggak mau bertele-tele. Kalau Buya enggak mau mendetail. Apa pertanyaannya pasti mendetail, dikupas. Bahkan tadi pertanyaan tentang Face APP kemarin tuh kan apa pas dia takwa, aplikasi yang muda jadi tua itu apa hukumnya? Orang tuh tua pengen jadi muda, ini muda pengen jadi tua. Begitulah dunia terbalik. Itu Buya membahasnya dari awal dulu, dari hukum foto dulu, baru mengedit foto. Itu ciri khas Buya itu seperti itu, enggak pernah sepotong-sepotong. Adapun video yang beredar yang dikirimkan kepada saya diedit, itu yang pertama Instagram. Instagramnya 1 menit. Sementara Buya ngomongnya 9 menit, 10 menit. Ya enggak nyambung. Pasti ada kalimat yang terpotong di situ. Yang kedua, itu akun Wahabi. Buya itu musuh utamanya Wahabi. Wahabi enggak mungkin mencomot video Buya kecuali ada untuk kepentingan yang menguntungkan mereka. Enggak mungkin Wahabi ngambil video Buya untuk apa namanya menyalahkan mereka, ya enggak mungkin. Seperti kita aja, kita ngambil video ya kan ulama Syiah, ulama Wahabi, kita ambil video yang menyerang kita, kan enggak mungkin. Pasti kita mengambil video yang mendukung kita. Sama mereka juga seperti itu. Adapun di video yang disampaikan itu, Buya itu mengatakan Maulid tidak ada dalilnya. Itu kan tulisannya. Tulisan Wahabi itu. Maulid tidak ada dalilnya. Yang disampaikan Buya itu bukan tentang Maulid tidak ada dalilnya. Tapi dalil-dalil yang sering disampaikan oleh ulama itu bersifat palsu. Dan memang itu betul. Makanya di antara ustadz-ustadz, tokoh-tokoh agama kita, ahlus sunnah wal jamaah, ketika mereka ditanyakan apa dalilnya Maulid, mereka membawakan hadis palsu. Nah ini yang beredar. Ini yang diluruskan oleh Buya itu seperti itu. Seperti ada man azzama maulidi sampai akhir. Barang siapa yang mengagungkan maulidku, barang siapa yang bersedekah 1 dirham untuk merayakan kelahiranku, maka dia akan dapatkan begini. Barang siapa mengagungkan kelahiranku, maka dia akan dapatkan begini. Ini enggak ada, itu palsu. Maudhu. Justru kalau para ustaz menyampaikan hadis ini jadi bumerang buat kita. Jadi bumerang. Jadi dalil maulid itu ada. Tapi jangan sampai menyampaikan riwayat palsu. Ustaznya enggak salah mungkin. Cuma mungkin dia membaca di suatu buku atau di satu internet lalu disampaikan. Jadi kita harus teliti dulu dalil itu benar apa tidak, sahih apa tidak. Ternyata setelah diteliti itu maudhu. Man azzama maulidi, man anfaqa dirhaman li maulidi, barang siapa yang bersedekah 1 dirham untuk merayakan kelahiranku, itu memang maudhu, riwayatnya palsu. Sama seperti Rajab. Sekarang kan era bebas medsos. Semua bebas menulis. Barang siapa yang menyampaikan malam 1 Rajab kepada orang lain, maka dia akan terbebaskan dari siksa neraka selama 70 tahun. Pernah dapat? Pernah kan? Dulu itu. Yang di broadcast itu. Padahal lagi bulan Maulid Nabi. Kok bisa langsung 1 Rajab? Lagi bulan Ramadan. Malam ini insya Allah akan masuk 1 Rajab. La haula wala quwwata illa billah. Lagi bulan Ramadan kemarin itu. Lagi puasa. Malam ini akan masuk 1. Kok 1 Rajab berarti kapan kita lebarannya? Pas saya kasih tahu, tak tahu sih Habib, saya cuma nyebarkan ya. Dengan entengnya dia ngomong seperti itu. Mana saya tahu Habib, salahkan yang nulis lah, kok salahkan saya? Saya hanya menyebarkan ya, pengen dapat pahala. Ya sama, kamu menyebarkan kebohongan ya kamu juga berbohong. Dapat dosa juga. Minimal ditegur istighfar minta ampun. Kan banyak tuh riwayat seperti itu. Maka Buya itu meluruskan. Ada riwayat-riwayat palsu yang beredar di masyarakat yang dipakai oleh beberapa asatid yang mungkin niatnya benar tapi caranya salah untuk membela murid Nabi. Ini sangat berbahaya. Satu, berbahaya bagi ustadznya karena itu dosa. Man kadzaba alayya muta'ammidan falitabawa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku membuat ini perkataan Rasulullah padahal bukan sabda Rasulullah, falitabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap duduk neraka. Siap-siap duduk neraka, berarti tempat duduknya sudah disiapkan. Dosa besar. Yang kedua, ini nanti jadi bumerang akan dipakai oleh kelompok-kelompok dua Ahlussunnah Jamaah untuk menyudutkan kita. Ini yang diluruskan oleh Buya. Bukan Buya itu mengatakan bukan tidak ada dalilnya, bukan. Cuman riwayat-riwayat yang disampaikan itu palsu. Memang secara lafziah memang tidak ada Nabi menyuruh merayakan kelahirannya, itu enggak ada. Memang enggak ada memang. Ayo rayakan hari kelahiranku. Aku lahir 12 Rabiul Awal. Ayo rayakan buat ini. Memang enggak ada memang. Tapi dalil itu kan bukan itu doang. Dalil itu kan bukan yang kaul, bukan. Bukan yang harus diucapkan Nabi, bukan. Hadis aja ada bersifat kauli, ucapan. Ada yang bersifat fi'li, yang dikerjakan Nabi. Ada yang bersifat takriri, yang didiamkan oleh Nabi. Dalil kita ada banyak. Ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, dalam mazhab lain. Ada istihsan, ada syar'u man qablana. Ada amal ahli Madinah dan lain-lain sebagainya. Jadi harus kaji lagi. Termasuklah dalil maulid Nabi yang dipakai sekarang ini. Kenapa kita merayakan maulid Nabi? Di antaranya dalil Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Ya Rasulullah, lima sumta yaumal Isnin. Ya Rasulullah, kenapa kau berpuasa pada hari Senin? Kata Nabi SAW, dzalika yaumun fihi wulidtu. Hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi merayakan kelahirannya setiap Senin. Dengan berpuasa, bukan setiap tahun, setiap Senin. Nah, ini dalil inilah yang diambil oleh para ulama untuk merayakan maulid Nabi. Jadi ada maulid Nabi itu dalilnya ada. Cuma harus diteliti lagi. Secara qaul, secara ucapan memang enggak ada. Tapi kalau diteliti ada, termasuk dalam Al-Qur'an. Apa dalam Al-Qur'an itu? Hah? Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan sahabat fadilah rahmat itu, pada perahu kalian bersenang-senang. Kata Ibn Abbas, sahabat Ibn Abbas, fadlillah, fadlnya Allah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau anak kita hafal Quran, sunnah bersenang-senang. Wabirrahmati, rahmat itu adalah kelahiran Nabi SAW. Kenapa? Ada ayat Al-Quran yang lain, wama arsalnaka illa rahmatan. Nah, yang tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin, untuk seluruh alam. Jadi rahmat itu adalah Nabi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Jadi rahmat itu kembali kepada Nabi. Falyafrahu, maka kalian bersenang-senang. Tentu bersenang-senang bukan dengan dangdutan. Masa ada dangdutan? Anak hafal Quran masa karaoke kan enggak? Tentu dengan baca sejarah, shalawatan, sedekah makan, dengarkan tausiah. Tausiah berzikir, kirim doa, dan lain sebagainya. Nah, jadi hati-hati dengan media-media yang seperti ini. Jadi sepotong-sepotong aja. Bahaya itu. Buya ada sering menyampaikan, harus kembali kepada media resmi beliau. Kalau di radio, ya Radioku. Kalau di YouTube, ya Al-Bahjah TV. Atau channel satu lagi, Buya Yahya. Channel pejuang kita. Instagram, ya Instagram resmi Buya. Termasuklah saya. Pada video-video orang motong-motong itu. Saya memang mengizinkan, tapi kalau ada apa-apa saya ingat tanggung jawab. Harus kembali resmi kepada channel saya. Tapi channel saya sudah 2 kali dibabat pemerintah sudah. Habis semua. Bisa beberapa doang. Jadi hati-hati. Jadi itu tidak benar. Buya mengatakan maulid Nabi itu dipotong oleh orang-orang yang tidak senang sama beliau. Kita ketahui selama ini beliau adalah salah satu sosok yang membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan ilmiah betul. Wallahu a'lam bissawab.